بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة وأهلها في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu merahmati kita semua di dunia dan di akhirat. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang bahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mari kita duduk sejenak di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menambah ketakwaan ini. Bertakwalah hai kaum muslimin dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya surga memiliki pintu-pintu. Dan pintu-pintu surga memiliki kunci-kunci. Dan sebuah kunci dinamakan kunci mesti memiliki gerigi-gerigi. Wahai kaum muslimin, kunci yang tidak memiliki gerigi-gerigi, maka kunci itu tidak akan bisa berfungsi. Dan kunci surga, yaitu kalimat syahadatain. Dan gerigi-geriginya adalah syarat-syarat dari syahadatain. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ilmuilah, amalkanlah syarat-syarat syahadatain kita, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Baik kaum muslimin, kunci surga kalimat la ilaha illallah. Syahadat kita yang pertama memiliki 7 gerigi atau 7 syarat-syarat dari la ilaha illallah yang wajib kita mengilmui dan mengamalkannya. Gerigi atau syarat yang pertama dari kunci surga kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kita wajib mengilmui la ilaha illallah. Bahwasanya maknanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilmu ini meniadakan kebodohan, kejahilan. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86. Kata Allah Azza wa Jalla: illa man syahida bil haq kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, yaitu dengan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Mereka mengetahui dengan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Maka syarat yang pertama, gerigi pertama, kunci la ilaha illallah, kunci pembuka pintu surga, yaitu kita wajib mengilmui la ilaha illallah. Kaum muslimin, gerigi atau syarat yang kedua dari kunci surga kalimat la ilaha illallah, yaitu kita wajib meyakini la ilaha illallah. Yang keyakinan ini meniadakan keraguan-raguan. Dan orang yang beriman, orang yang yakin dan tidak ragu-ragu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-15, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasuli, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada syahadatain, kepada la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, summa lam yartabu, dan kemudian mereka tidak ragu-ragu. Sehingga wajib untuk mendapatkan kunci yang memiliki gerigi dari kunci-kunci pembuka pintu surga, kunci la ilaha illallah yang bisa membuka pintu surga, kita wajib meyakini kalimat tersebut. Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda lagi, la yalqallaha bihima abdun ghayra syakin fihima illa dakhalal jannah, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah, Rabbnya, Rabb kita semua, dengan membawa dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan keadaan yakin dia, dan dia bertemu dengan Allah, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Baik kaum muslimin, ini syarat yang kedua. Ini gerigi kedua dari kunci la ilaha illallah, pembuka pintu surga. Baik kaum muslimin, gerigi atau syarat kunci surga yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah, kita wajib menerima la ilaha illallah. Lawannya yaitu menolak. Dan orang-orang Islam menerima la ilaha illallah, menerima syahadatnya dia dan tidak menolaknya. Adapun orang kafir menolak la ilaha illallah, menolak maknanya, menolak konsekuensinya, menolak pengamalannya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah As-Saffat 35, kata Allah Azza wa Jal menceritakan tentang orang-orang kafir yang menolak la ilaha illallah. Kata Allah Azza wa Jal, innahum, sesungguhnya mereka, kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, maka mereka yastakbirun, menyombongkan diri mereka. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun, dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang kami untuk seorang syair yang gila, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah dan mereka mengetahui konsekuensinya, pengamalannya, sehingga mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah, enggan menerima dari la ilaha illallah dan menyombongkan dirinya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, gerigi atau syarat yang keempat dari kunci surga kalimat la ilaha illallah, kita wajib tunduk melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Dan lawannya sombong, meninggalkannya. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Luqman ayat 22. Kata Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, tunduk dia, melaksanakan dia, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, yang beramal soleh. Kata Allah Azza wa Jal, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kokoh. Kata para ulama itu, la ilaha illallah. Maka orang yang tunduk melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, dia termasuk orang yang telah mengamalkan syarat gerigi dari kunci pembuka pintu surga. Baik kaum muslimin, gereja atau salat yang kelima kunci surga, yaitu kunci kalimat la ilaha illallah yang bisa membuka pintu surga, yaitu kita harus jujur dalam mengucapkan, dalam mengamalkan la ilaha illallah, dan lawannya adalah mendustakan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, kemudian dia benar-benar jujur mengucapkannya dari dalam hatinya, dan dia jujur dan mengamalkannya, kecuali akan diharamkan dirinya dari api neraka. Baik kaum muslimin, gereja atau syarat yang keenam dari kunci surga kalimat la ilaha illallah, yaitu kita wajib ikhlas dalam mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah, dan lawannya berbuat kesyirikan. Dan kita wajib ikhlas dan menjauh dari kesyirikan-kesyirikan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Itsban bin Malik, Rasul bersabda, "Fa innallaha, sesungguhnya Allah qad harrama 'alan nar, akan benar-benar mengharamkan seseorang dari api neraka, man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhullah, yang dia mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah." Inilah ikhlas, dan dia tidak berbuat kesyirikan. Kaum muslimin, gerigi atau syarat yang ketujuh dari kunci surga kalimat la ilaha illallah, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai penyebutan, pengamalan, konsekuensi dari la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang benar-benar mengamalkan, mengucapkan dengan jujur kalimat la ilaha illallah, dan mencintai orang-orang yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu awral iman, sekokoh-kokoh kekuatan iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Yaitu iman kepada seluruh iman, iman kepada Allah terutamanya. Sekuat-kuat tali keimanan, iman kepada Allah, iman kepada la ilaha illallah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka kita wahai kaum muslimin yang ingin benar-benar masuk ke surga, dan yakinlah surga memiliki kunci, dan kunci surga memiliki gerigi-gerigi, dan gerigi-geriginya adalah syarat-syarat dari la ilaha illallah dan juga Muhammad dan Rasulullah. Maka wahai kaum muslimin, ilmuilah, amalkanlah syarat-syarat dari syahadatain kita la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Semoga ini benar-benar menjadikan kita seorang hamba Allah dan umat Rasulullah, yang Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kita salat, puasa, zakat, haji, kita benar-benar mengamalkan semua itu di atas la ilaha illallah, karena kita menginginkan surga Allah yang kekal abadi. Dan yakinlah bahwasannya jalan keselamatan telah jelas, jalan kemenangan telah jelas. Tugas kita memahami, meyakini, mengamalkan sampai kita meninggal dunia. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat dengan kalimat syahadatain kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah. Mari kita niatkan duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan benar-benar mengamalkan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Baik kaum muslimin, sebagaimana kalimat la ilaha illallah. Dia adalah kunci pembuka pintu surga yang memiliki gerigi-gerigi yang wajib kita ilmui dan amalkan. Begitu juga kalimat anna Muhammad dan Rasulullah. Dia adalah kunci surga yang memiliki gerigi-gerigi, memiliki syarat-syarat yang wajib kita ilmui dan amalkan. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Syarat atau gerigi kunci surga kalimat anna Muhammad dan Rasulullah. Yang pertama, mengakui dan meyakini risalahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan kita. Yang ketiga, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan semua larangan dan melaksanakan semua perintah-perintah Rasul. Syarat yang keempat, membenarkan semua berita-berita yang datang dari Rasul, baik berita yang terdahulu yang akan datang maupun yang hari akhirat kelak. Semua yang telah diberitakan oleh Rasul yang wajib kita benarkan berita tersebut. Nah, dan syarat yang kelima dari kunci pembuka pintu surga kalimat anna Muhammad dan Rasulullah, yaitu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan terhadap diri kita, terhadap harta, anak dan seluruh manusia, sehingga kita benar-benar melaksanakan syarat yang keenam, gerigi kunci pembuka pintu surga kalimat anna Muhammad dan Rasulullah yang keenam, yaitu benar-benar kita mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan seluruh manusia. Kalau ada perkataan Nabi, ada perkataan imam-imam, dan perkataan imam menyelisih perkataan Nabi, maka kita dahulukan perkataannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syarat yang keenam dari gerigi kunci surga kalimat anna Muhammad dan Rasulullah. Wahai kaum muslimin, ilmuilah, amalkanlah syarat-syarat atau gerigi-gerigi kunci pembuka pintu surga ini. Kaum muslimin, ilmui, amalkanlah syarat-syaratnya. Karena gerigi-gerigi pada kunci pembuka pintu surga adalah syarat-syaratnya. Dan sesungguhnya seluruh amalan kita tidak akan diterima kalau kita tidak membangun amalan kita di atas syahadatain. Di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di atas pengucapan ilmunya dan pengamalannya. Sehingga kita semua wajib mengilmuinya. Meyakininya. Mengamalkannya sampai kita meninggal dunia. Dan yakinlah inilah kebahagiaan kita. Inilah kebahagiaannya kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia. Dengan berpegang teguh dengan kalimat syahadatain kita. Dan mengamalkannya. Dan semoga kita termasuk orang yang berbahagia di akhirat kita dengan benar-benar masuk ke dalam nikmatnya Allah yang terbesar, yaitu surga Allah dan melihat wajah Allah azza wajalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة والمسلمين يا رب العالمين وأذل الشرك والبدع والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين بكل مكان يا رب العالمين. اللهم نسألك الإيمان. اللهم نسألك الجنة وما قرب من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulati umurina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhu fi man khafaka wa taqaka wa tabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma asli zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa khrijna minal zulumati ila nur ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zayyana bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma rabbana ati nufusana taqwa wa zaki anta khairu man zakka anta waliyuha anta maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.